Bertahan hanya terluka. Rasa kita tak lagi sama, tak lagi saling cinta. Harga untukmu. terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Jadi tujuan saat hati terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Genggam tanganmu.

jadi sandaran dan nyaman saat ku lemah, saat ku lengah. Oh, oh, oh. Tersadar ku tinggal sendiri. Sebab kau hentikan semuanya. Oh, oh, oh, oh. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Jatuh yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Takkan jadi kami. kenyataan. Perlahan ku tenggelam dalam cinta yang kau beri dan menyentuhku. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Kau datang membawa cinta, kau hadir bawa bahagia untukku. Tapi ku harus menyadari kenyataan ini. Oh, aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersama. Pria lain menunggu kau. bagaimana mungkin ketika kau masih jadi satu-satunya alasanku menunggu di lini waktuku. Sungguh tak terasa sudah 7 tahun habiskan masa mudaku hanya untuk membuatmu terkesan kepadaku. Begitu bodohnya aku. These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are you? Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you? Pernah terbayang tapi merindu. Thank you.

be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better, 'cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armada. sudah salah sayang keberapa. Masih saja kau ada lekat di kepala. Hari ini janji esok pasti lupa. Tetapi hati tak tepati tanpa ragu di pipi. Biar sadar dan ku mengerti. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang tak lama. Berdosa kah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hari ini janji esok mesti lupa. Tetapi hati tak tepati tanpa ragu di pipi. Biar sadar dan ku mengerti. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Oh, oh, oh. Bukan ku tak berupaya. Sadarkan kau aku takkan terjadi. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Banyak unainu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, kemana-mana, puja-puji tanpa kata. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, lelucon aneh tiap hari, tanpa kata. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Like the shade, I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Anybody. mungkin salahku yang telah memilihmu. Bahkan aku yang bodoh telah percayaimu. Ternyata benar kata mereka tentangmu. Maumu ada hati lain di hatimu. Awalnya ku bisa bertahan, namun perlahan ku tak tahan. Biar aku yang menghala, aku saja yang terluka. Ku tak ingin yang kedua, ku tak sekuat kau kira. Biar hatiku yang kalah, bahagia dengannya. Lepaskan saja diriku, ku tak apa jika kau tentangmu. Maumu ada hati lain di hatimu. Awalnya ku bisa bertahan, namun perlahan ku tak tahan. Biar aku saja yang terluka, ku tak ingin yang kedua, ku tak sekuat kau kira. Biar hatiku yang kalah, bahagia dengannya. Lepaskan saja diriku, ku tak apa jika kau bahagia. Semua yang ada di hidupku, namun kau tak pernah bisa jadi satu untukku. Kini biar ku yang pergi, namun bukan yang kau mau. bahagiakan dirimu. coba buatmu senyum lagi. Semuanya ku coba, tapi tetap tak bisa. Aku tahu dia hancurkan hatimu dan membuatmu tak bisa utuh lagi. Tapi aku berbeda, beri ku kesempatan. Tetap bisa berku, juga ada batasnya. Sebaiknya ku bisa menyerah juga. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Dia hancurkan kamu, ku susun kembali hatimu. Tapi mengapa kamu masih tempat jarak? Ku menunggu harimu tak. aku tak berani, ingin berkita bernyali. Bahagia di ujung hari, akankah terjadi? Tapi munafikku menunggu tak tentu. Bila tak kunjung datang kepastian tentang waktu, ku menunggu harimu darabu. Yakinkan diriku, kita tak sekadar buang waktu. Bila kelak untukku, rela aku kan menunggu. Asal pastikan kau trees, the light pours onto me. I can feel you lying there all on your own. We got here the hard way, all those words that we exchange. Is it any wonder things can go? Cause in my heart and in my hand, I'll never take back the things I said. So I'm

sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you was. Said I'm fine, and said I move on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping to find a glimpse of us. Lakukanlah

thought that was gonna be New York. With the chalkboard walls and slanted floors. Oh, we could've had that and so much more. Ask your new lover what it's like to be given a real fighting chance before you wish your good riddance. Did anything ever really count? Or was that just a two-year practice round? Semestinya semesta bersorak menyuruh.

bisa sempurnakan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama. Dancing in the movies, I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath, and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire would normally kill us, with this much desire, together we'll win us. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire.

sayang mendewasakan kita berdua. Meski lewat luka, meski lewat luka, meski lewat luka, satu hal yang kini aku mengerti. Meski murah bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Bersamaku, lebih dariku. Pastikan melayang pedih ku saat merasa indah. Semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati. Kau lebih memilih dia. Cinta ini takkan berbalas sayang. Ku pastikan belayang pedih.